إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan bulan Ramadan tahun 1439 Hijriah ini kita akan membaca dan mentala'ah, kita akan mengkaji matan kitab Kaifiyati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dan sarah dari Sa'ad ibn Syaim al-Hudairi hafizallahu ta'ala. Tema buku ini adalah tentang tata cara salat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana biasa sebagaimana kebiasaan kajian Ramadan, maka tidak ada sesi tanya jawab kecuali di hari Sabtu dan Ahad. Kemudian satu nasihat penting berkenaan dengan sebelum kita memasuki tema ini, satu bahasanya ilmu itu akan masuk, ilmu itu akan bisa kita serap manakala kita tidak menganggapnya remeh dan sepele. Ketika seorang itu menganggap itu masalah gampang, itu saya sudah ngerti, saya sudah faham, maka ilmu tidak akan masuk. Namun sebaliknya, ketika ketika mengkaji satu materi, ketika kita mengkaji dan mempelajari satu ilmu, maka kita tidak menyepelekannya, tidak menganggap enteng, tidak menganggap gampang. Namun kita berkeyakinan bahasanya ini harus saya perhatikan dengan baik-baik, saya harus cermati, ada banyak hal yang belum saya ketahui, ada banyak hal yang belum saya mengerti. Jika kita sikapi ilmu dengan cara demikian, maka ilmu akan masuk, ilmu akan mudah untuk masuk. Itu satu nasihat penting yang perlu kita ingatkan berkenaan dengan topik ini. Boleh jadi orang beranggapan, wah, tentang masalah sholat, tata cara sholat sudah biasa, sudah setiap hari, saya sudah ngerti, saya sudah bisa. Maka sikap demikian akan menyebabkan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji tidak akan maksimal kita terima. Dan jika kita menyadari bahasanya bab sholat itu bab yang luas, bab sholat itu bab yang bukanlah remeh dan sepele, namun satu hal yang penting harus diperhatikan dengan baik dan cermat, maka insya Allah ilmu yang kita pelajari bisa lebih maksimal kita serap. Kemudian langsung kita masuk ke muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahadha, maka ini adalah penjelasan yang aku kumpulkan untuk risalah di guru kami Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu taala yang berjudul Kaifiyatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kaki, Nusirat diterbitkan buku ini fi kitabin saghirin, awalnya di satu kitab tipis, thumma dhumminat, kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari Majmu' Fatawa wal Maqalat Mutanawwi'ah karya beliau Ibnu Bas rahimallahu taala di jilid yang ke-11. Wa tasmiyatuha, dan penamaan buku ini dengan Kaifiyatu Salatin Nabi itu mencocoki riwayat satu hadis yang diatkan oleh Malik ibn Al-Huwairits, Kama fi hadis Abi Qilabah, sebagaimana dalam hadis Abu Qilabah, Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri, beliau mengatakan bahasanya Malik ibn al-Huayrith radhiyallahu anhu datang kepada kami di masjid kami ini. Lantas beliau mengatakan, inni usalli bikum, aku akan mengerjakan salat bersama kalian. Aku salat bikum, akan menjadi imam bagi kalian. Wa ma'uridu as-salata, dan sebenarnya aku tidak ingin salat. Yaitu ini sekedar praktek salat. Usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku akan praktekkan salat bagaimana aku melihat kaifa ra'aitu, sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka yang jadi sisi kesamaan adalah kaifa. Ya, dari sisi kesamaan kaifa, kemudian dari kaifa maka di sana kemudian ada kaifiyah. Maka dinamailah buku ini dengan judul Kaifiyatus Salatin Nabi, sebagaimana perkataan Malik ibn al-Huwairith, akan aku tunjukkan kepada kalian kaifa, bagaimanakah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke atas, jama'tu, aku kumpulkan mayoritas materi syarah ini dari fawaid, fatwa dan penjelasan Syekh Ibnu Baz sendiri. Maka dominasi dari isi syarah ini adalah perkataan Syekh Ibnu Baz di tempat yang lain. Ma'af fawaid ditambah dengan fawaid dan tambahan, fawaid tambahan dari ulama yang lain. Zabartuha, kutulis sebagai pengingat bagi diriku sendiri dan saudaraku kaum muslimin. Dan aku sampaikan udhurku di awalnya dengan perkataan Al-Imad Al-Asfahani. Beliau mengatakan tentang namanya karya tulis, karakter karya tulis manusia. Inni ra'aitu annahu la yaktubu insanun kitaban fi yaumin illa qala fi ghaddihi. Sungguh tidaklah aku melihat ada seorang yang menulis buku di satu hari kecuali besoknya dia akan mengatakan, seandainya buku ini diubah demikian dan demikian tentu lebih bagus, seandainya ditambahi seperti ini tentu lebih indah, seandainya ini diletakkan di depan tentu lebih baik, seandainya ini ditinggalkan, dibuang tentu akan lebih indah. Demikian yang namanya buku, setelah hari ini ditulis, besok dibaca, maka pasti ada perubahan-perubahan pikiran. Pasti ingin direvisi, dibeginikan dan begitukan. Itu jika dibaca sendiri, apalagi dibaca oleh orang lain. Maka orang lain akan mengatakan, wah ini enggak perlu dibahas, ini terlalu panjang, ini terlalu bertele-tele, yang di sebelah sini terlalu ringkas, harusnya ditambahi. Ini harusnya jadikan bab 1, jangan bab 3, dan seterusnya. Wa hadza min a'dhamil ibar, maka ini adalah pelajaran yang sangat penting. Wa huwa dalilun, dan ini menunjukkan ala istila'in naqsi ala jumlatil bashar. Dan dalil dan indikator yang menunjukkan dominasi ketidaksempurnaan pada umumnya manusia. Oleh karena itu tidaklah seorang menulis satu tulisan kemudian dia setelah selesai kemudian dia baca sendiri kecuali dia ingin merevisinya. Dan setiap revisi pasti ada kesalahan. Pasti jumpai kesalahan. Oh ini titiknya harusnya koma. Oh ini komanya harus titik. Harusnya ini jadi paragraf. Oh harusnya jadikan satu. Jadi satu paragraf dan seterusnya. Intaha, sekian perkataan Imad al-Asfahani. Dan sebelum masuk dalam penjelasan, maka tidak boleh tidak akan disebutkan mukaddimah yang penting tentang dua hal. Yang pertama adalah biografi singkat penulis rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah hukum sholat. Maka kami katakan dengan mohon taufik dari Allah Ta'ala. Yang pertama adalah biografi singkat penulis kitab atau matan atau risalah Kaifiyatu Salatin Nabi. Beliau adalah Syekhul Islam Al-Habr Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Abdirrahman Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ali Baz. Ulida, beliau dilahirkan di kota Riyadh Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah. Awalnya beliau bisa melihat fi awali dirosah, di awal-awal beliau belajar. Kemudian beliau tertimpa penyakit di dua matanya di tahun 1346 Hijriah. Kemudian semakin melemahlah pandang penglihatannya karena sebab sakit tersebut. Thumma dhahaba bil kuliyah, kemudian hilanglah penglihatan beliau secara total di awal bulan Muharram tahun 1350 Hijriah. Dan beliau telah mulai belajar agama sejak kecil, dihafal Al-Quran sebelum baligh, berarti sebelum 15 tahun. Thumma, kemudian setelah itu mulai mengkaji ilmu-ilmu syar'i dan bahasa Arab melalui banyak ulama-ulama di kota Riyadh. Wamin a'lamihim, dan di antara min a'lamihim, di antara tokoh besar ulama Riyadh adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Latif rahimahullah, kemudian Syekh Sa'ad ibn Hamad ibn Atiq rahimahullah, dan Syekh Hamad ibn Faris rahimahullah. Demikian juga sama satu Syekh Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif al-Syekh rahimallahu ta'ala, yang merupakan mufti Arab Saudi ketika itu. Waqad lazama, dan beliau senantiasa mengikuti halaqat atau kajian-kajian Syekh Muhammad bin Ibrahim, beliau ikuti selama kurang lebih 10 tahun. Dan beliau belajar dari Syekh Muhammad bin Ibrahim selama rentang waktu 10 tahun tadi semua ilmu-ilmu syar'i, semua ilmu-ilmu agama, dimulai dari tahun 1347 Hijriah sampai 1357 Hijriah, 10 tahun. Ya, setelah 10 tahun itu beliau tidak berkesempatan belajar. Kenapa? Karena beliau dicalonkan lil qadha untuk jadi qadhi, dan yang mencalonkan dan yang mengusulkan adalah min kibali samahatihi, adalah dari sisi, dari arah beliau sang guru, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Waqad walla, dan beliau Syekh Ibnu Baz menjabat, walla menjabat manasib jabatan keagamaan yang banyak. Wa kana imam al-muslimin, dan beliau adalah teladan kaum muslimin di zamannya, dan menjadi rujukan para ulama di berbagai macam bidang ilmu syariat. Beliau wafat di malam Kamis tahun 1420 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan dimakamkan di Maqbaratul Adl, pekuburan Adl di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua tentang hukum salat dan urgensinya. Kala Syekh Al-Musannif rahimallahu ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala udwana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk perhatian dengan salat, karena salat itu masalah yang besar dan kedudukannya sangat agung. Dan tidaklah seorang muslim memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya, dan berlepas diri dari selain Allah subhanahu wa ta'ala siapapun dia. Dan tidaklah seorang muslim mengimani, meyakini bahasanya Allah adalah al-ma'bud bilhaq, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Adapun segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia batil, tidak berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah ta'ala di suratul Hajj ayat yang ke-62, dzalika bi'annallaha huwal haq, hal itu dikarenakan Allah adalah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Allah huwal batil, adalah sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Dan di surat Luqman Allah subhanahu mengatakan, dzalika, hal itu dikarenakan Allah adalah al-haq, sesembahan yang berhak untuk disembah, dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil, tidak berhak untuk disembah. Maka dua ayat ini, satu di surat Al-Had, satu di surat Luqman, menegaskan bahasanya Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun segala makhluk yang disembah-sembah oleh sebagian manusia, maka seluruhnya adalah disembah oleh sebagian manusia, padahal tidak berhak untuk disembah, karena tidak mencipta namun dicipta, tidak memberi rezeki namun bahkan diberi rezeki. Demikian juga Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan ini pun telah kita tegaskan, makna hal ini telah kita tegaskan dalam setiap rakaat dalam solat kita. Di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Demikian juga firman Allah Ta'ala tentang wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Ad-din di sini maknanya ibadah. Maka ibadah semuanya ditujukan hanya kepada Allah. Hunafa, yaitu cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada ketaatan, cenderung kepada tauhid, dan muak dengan segala bentuk kemusyrikan, dan tidak respek dengan segala bentuk kemusyrikan. Hadal asas al-azim, ya, ini asas yang mulia, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan selainnya itu tidaklah layak untuk disembah. Ini adalah satu pondasi asas yang sangat besar, dan dia adalah asal dinil Islam. Dan dia adalah pokok agama Islam. Dan dia adalah perkara pertama yang dengannya seorang hamba masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah, yaitu Islam. Kemudian yang kedua, sumayali, kemudian setelah syahadat, thumma yali, kemudian setelah, yali artinya setelah, thumma kemudian, kemudian setelah syahadat tauhid adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Hatani syahadatani, maka dua syahadat ini, syahadat kerasulan dan syahadat tauhid, adalah asluddin, adalah pokok agama. La yasihu dinun bidunihima. Tidaklah sah keislaman seseorang tanpa ada pada dirinya dua hal ini. Tanpa ada dirinya syahadat tauhid, dan tanpa ada pada dirinya syahadat kerasulan. Dan satu syahadat ini tidaklah tidak membutuhkan. Artinya membutuhkan dan terikat erat dengan syahadat yang lain. Maka seorang tidak boleh hanya syahadat tauhid tanpa syahadat kerasulan. Dia belumlah seorang muslim. Atau mengakui bahasanya Muhammad utusan Allah namun tidak menyembah Allah, juga bukanlah seorang muslim. Maka satu harus bersama dengan yang lain. Maka setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tidak harus ada dua-duanya. Maka tidak ada Islam kecuali dengan mengesakan Allah. Demikian juga setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Islam kecuali dengan mengimani bahasanya Muhammad adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka seandainya seorang itu puasa setiap siang dan sholat setiap malam dan menyembah Allah dengan semua bentuk ibadah, akan tapi dia tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul setelah Allah mengutusnya, maka orang tersebut adalah orang yang kafir. Bahkan min akfarin nas, bahkan termasuk orang yang paling kafir menurut semua para ulama. Dan seandainya seorang itu bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dan mempercayainya, kemudian dia amila kulla syai', dia mengamalkan semua amal kebajikan, namun dia menyekutukan Allah dengan menyembah, di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah. Boleh jadi menyembah malaikat atau nabi atau patung atau pohon atau batu ataupun jin ataupun benda langit, maka sara bidzalika kafiran dalan, maka orang tersebut adalah orang yang kafir dan sesat. Dan seandainya seorang itu mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak boleh tidak dia harus mengimani dua-duanya, yaitu di samping Muhammad utusan Allah, labuda tidak boleh, tidak harus mengisahkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ya, maka di sini kita jumpai bahwasanya yang namanya kesesatan itu bertingkat-tingkat. Ya, kesesatan itu bertingkat-tingkat. Ada kesesatan yang statusnya adalah kekafiran. Sara bidzalika kafiran dhalan. Maka dia sesat sekaligus kafir. Dan ada kesesatan namun tidak sampai derajat membatalkan keimanan. Sebagaimana 72 aliran sesat yang Nabi kabarkan, mereka semua masih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu kesesatan yang tidak sampai membatalkan keimanan. Dan ada lagi level di bawahnya. Dan ada lagi level di bawahnya. Maka semata-mata, maka ungkapan sesat itu tidak spesifik menunjukkan kalau itu adalah kekafiran. Boleh jadi kekafiran dan boleh jadi tidak. Ya. Maka setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tidak di samping tauhid harus ada syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan syahadat Muhammadur Rasulullah itu tidaklah sah kecuali diantaranya dengan meyakini bahasanya beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan tidak ada lagi Nabi, dan tidak ada lagi Nabi setelahnya. Oleh karena itu kaum muslimin sepakat bahasanya Banu Hanifah itu bukanlah muslim, mereka kafir. Ketika mereka mengimani bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, namun Musailimah juga utusan Allah. Sebagaimana Muhammad utusan Allah, Musailimah Al-Kadzab itu juga utusan Allah. Maka para pengikut Musailimah yaitu Banu Hanifah, mereka diyakini, mereka kita yakini dan diyakini oleh seluruh kaum muslimin, mereka itu murtad dan kafir. Padahal apakah karena mereka tidak mengimani Muhammad utusan Allah? Tidak. Mereka mengimani Muhammad utusan Allah. Namun mereka meyakini dan menetapkan selain Muhammad, setelah Muhammad ada lagi utusan Allah, yaitu Musailimah. Maka di antara, maka syahadat Muhammadur Rasulullah itu tidaklah sah kecuali dengan meyakini bahasanya Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Kemudian tidak boleh tidak minal iman, mengimani bahasanya Muhammad utusan Allah, Allah utus untuk thaqilain, dua kelompok yaitu jin dan manusia. Sedangkan para rasul-rasul terdahulu masing-masing mereka diutus kepada khusus pada kaumnya masing-masing. Akan tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk seluruh manusia, untuk Arab dan non-Arab, bahkan untuk jin dan manusia, untuk laki-laki dan perempuan, untuk orang kaya dan orang fakir. Ya, Allah utus untuk penguasa ataupun rakyat jelata. Semuanya termasuk dalam kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Maka siapa yang merespon positif ajakan ini yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian tunduk badannya dan mengimaninya, maka dia pasti masuk surga. Dan siapa yang sombong, tidak mau beriman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti masuk neraka. Sebagaimana firman Allah taala, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Dan siapa saja yang kafir dari kelompok-kelompok itu, yaitu kelompok-kelompok orang Arab, fannaru mau'iduhu, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan untuknya. Demikian juga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengarku, yaitu mendengar dakwahku, satupun dari umat ini, yaitu baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengan membawanya, kecuali dia adalah penghuni neraka, yaitu penghuni neraka selama-lamanya. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya umat Muhammad itu ada dua macam. Ada umat dakwah dan ada umat ijabah. Umat dakwah adalah semua manusia setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun agamanya, semuanya adalah umat dakwah. Yang dimaksud ummatul dakwah adalah sasaran dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Yang umat dakwah ini ada yang menerima dakwah dan ajakan Nabi dan ada yang tidak menerima. Maka yang menerima ajakan Nabi, memberikan respon positif untuk ajakan Nabi, ini yang nanti disebut dengan sebutan ummatul ijabah. Ya, maka ummatul ijabah itu bagian dari umat dakwah. Dan yang dimaksud dengan umat dalam hadis ini adalah ummatul dakwah. Tidaklah satupun orang yang mendengar apa yang aku mendengar dakwahku dari umat ini, yaitu umat dakwah. Baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan belum beriman denganku, kecuali dia adalah penghuni neraka, yaitu penghuni neraka selama-lamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kanan nabiyyu, adalah para nabi itu diutus pada kaumnya semata. Wa bu'ithu ilan nasi ammatan, dan aku diutus untuk semua manusia. Dan Allah azza wa jalla berfirman di surat Al-A'raf, qul ya ayuhan nas, katakan wahai semua manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Maka semua manusia terikat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tidak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutusmu kecuali kafatan linnas, untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang beriman, wa nadhiran, dan kabar ancaman yang menakutkan berupa neraka bagi orang-orang yang kafir dan ingkar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai kasih sayang untuk semesta alam, berarti semua manusia. Namun gimana sikap manusia ketika mendapatkan rahmah tersebut? Ada yang menerima rahmah sehingga dia menjadi muslim, dan ada yang menolak rahmah lil alamin tadi dengan dia memilih jalan kekafiran alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah dua kalimat syahadat ini adalah perkara salat. Fahiyah, maka salat adalah perkara yang tali setelah dua kalimat syahadat, dan dia adalah rukun yang paling agung dalam setelah dua kalimat syahadat. Siapa yang menjaga salat, dia menjaga agamanya. Siapa yang menelantarkan salat, maka fahuwa lima siwaha adiya, maka dia lebih menelantarkan yang lain. Ini adalah iktibas, kutipan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar menyampaikan, Umar mensyaratkan bahasanya pekerja pegawai yang diangkat haruslah orang yang rajin salat. Ini alasan Umar, karena siapa yang menelantarkan salat, fawalima siwaha adiya, maka dia akan lebih melantarkan masalah-masalah yang lain. Siapa menelantarkan kewajiban sholat, maka dia akan lebih melantarkan kewajiban dan tugas-tugas yang lain. Kemudian terdapat dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang jayid dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dhakara sholata yauman, Nabi menyebut-nyebut sholat pada satu ketika di hadapan para sahabat. Lantas Nabi menyampaikan, man hafadha alaiha, siapa yang merutinkannya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, maka dia akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya dan merutinkannya, maka dia tidak memiliki cahaya, memiliki bukti dan janji keselamatan pada hari kiamat nanti. Bahkan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay ibn Khalaf. Dari kelimam Ahmad tadi kata Syekh Ibn Baz dengan sanad yang jayid. Dan perlu diketahui bahasanya Syekh Ibn Baz itu juga seorang muhaddis. Dan perkataan beliau tentang penilaian beliau tentang hadis itu satu hal yang mu'tabar. Maka beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Yang dimaksud dengan sanad jayyid adalah ungkapan yang dipakai oleh seorang muhaddis, seorang pakar hadis ketika dia bimbang apakah hadis ini sahih ataukah hasan. Kalau ditimbang begini-begini kok sahih, ditimbang begitu-begitu kok hasan, maka dia sebut dengan sebutan sanadnya jayyid. Nah, sebagian ulama menjelaskan hadis ini dengan mengatakan innama yusyaru man adha'a salata, orang yang menelantarkan salat itu akan dikumpulkan bersama gembong-gembong orang-orang kafir. Sunadid, gembong-gembong orang-orang kafir yang merupakan orang-orang yang celaka, Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Dikarenakan orang yang menelantarkan salat serupa dengan mereka. Dan seorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang serupa dan sejenis dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat As-Saffat, Uhsur ladina zalamu wa aswajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama orang-orang yang serupa dengan mereka. Dengan pasangan-pasangan mereka. Siapa yang dimaksud pasangan? Ashbahahum wa nudara'ahum. Orang-orang yang serupa dan mirip-mirip dengan mereka. Maka siapa yang illah, sebab kenapa dia menelantarkan salat, sebabnya adalah karena kepemimpinan. Karena urusan kepemimpinan, karena urusan memimpin bawahan, dia tinggalkan salat. Maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Karena Fir'aun hamalahu ma huwa fihi, yang mendorong Fir'aun itu untuk melakukan apa yang dia lakukan, yaitu kufur dan ingkar dengan Musa alaihi salatu wasalam. Lianna Fir'auna hammalahu ma huwa fihi minal mulki. Maka yang mendorong Fir'aun untuk ala takabbur. Lianna Fir'auna hammalahu ma huwa fihi minal mulki ala takabbur. Karena yang mendorong Fir'aun untuk sombong terhadap ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah mahuwa fihi minal mulki. Kerajaan dan kekuasaan yang dia miliki. Karena itu dia memusuhi Musa alaihissalam. Min ajli dhalik. Karena itu. Dia takut kehilangan kekuasaan. Fasara, maka jadilah dia di antara orang-orang yang celaka. Orang-orang yang ba'u bil khasarah, orang-orang yang membeli kerugian, dan jadilah dia ke neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah ala fir'aun asyaddal adab ke dalam siksaan yang paling keras. Ala fir'aun, di sini maknanya fir'aun itu sendiri. Sebagaimana terkadang alu Dawud, itu artinya Nabi Dawud itu sendiri. Maka masukkanlah Fir'aun ke dalam siksaan yang paling keras. Na'udzubillahi min dhalik. Kemudian yang kedua. Siapa yang wazifatuhu, profesinya, pekerjaannya, awizarotuhu, statusnya sebagai pekerja dan menteri, itulah yang hamalatuhu, mendorongnya untuk ketinggalan sholat. Takhalf anis sholati, meninggalkan sholat, jadilah dia serupa dengan Haman, menterinya Fir'aun. Dia akan dikumpulkan bersama Haman pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga. Siapa yang meninggalkan sholat dan menelantarkan sholat karena urusan harta dan kenikmatan duniawi, kesenangan syahwat duniawi dan berbagai macam kenikmatan duniawi, syabaha Qarun, maka dia serupa dengan Qarun. Yang Allah berikan badannya harta yang banyak, lantas sombong dan melampaui batas. Sehingga Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, dia demikian juga rumahnya. Maka orang yang karena urusan harta, menikmati harta, bersenang-senang dengan harta, dia tinggalkan sholat, maka akan dikumpulkan bersama Qarun yaumal qiyamah. Kumpul di mana? Ila nari, tentu kumpulnya di neraka. Kemudian selanjutnya. Amma in saghalau anis salati, jika yang menyibukkan seorang seseorang sehingga dia meninggalkan salat, sehingga dia meninggalkan hak Allah adalah karena urusan bisnisnya. Sibuk dengan al-bai' wasyira', sibuk dengan menjual dan membeli, sibuk dengan kulaan, kemudian promosi, kemudian transaksi, sibuk dengan itu. Wal muamalat, sibuk dengan muamalat di sini artinya jual beli, perdagangan. Wal makasib adunyawiyah, makasib artinya pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Fa innahu yakunu sabihan, maka orang yang gara-gara sibuk kulaan, kemudian dodolan dan jualan, ini baik offline ataupun online, karena sibuk dengan hal ini dia tinggalkan sholat. Maka ini serupa dengan Ubay bin Khalaf, tajirnya penduduk Mekah, pedagang besarnya penduduk Mekah, akan kumpul bersama Ubay bin Khalaf, tentu kumpulnya ilan nar di neraka, nas'alullah al-afiyah minal kafarah wa a'malihim. Kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terbebas dari jauh dari orang-orang kafir dan perbuatan khas kelakuan orang kafir. Intinya masalah salat masalah yang agung. Terdapat hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya pokok urusan adalah al-Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya al-ahdu, perkara yang menjadi pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka siapa yang meninggalkan as-salata, meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Lihat kali Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat Nabi Buraidah ibn Husayyib radallahu taala anhu. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir radallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, pembeda antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka dalam hadis ini Nabi sampaikan bahasanya meninggalkan salat adalah kemusyrikan. Nabi sampaikan bahasanya meninggalkan salat adalah kekafiran. Maka perkara salat adalah perkara yang agung, wa khatirun jiddan, dan perkara yang gawat sekali. Dan jika kita perhatikan kondisi manusia zaman ini, maka la haula wala quwata illa billah. Faqad kathura, demikian banyak orang yang meninggalkan salat, orang yang meremehkan mengerjakan salat dengan berjamaah. Nas'alullah lana wa li jami'il muslimin al-hidayah. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan semua kaum muslimin al-hidayah. Maka ketika beliau menyayangkan satu keadaan, dan keadaan tersebut adalah keadaan yang menyimpang, dan orang yang menyimpang tersebut kita harapkan untuk mendapatkan hidayah, maka lihat responnya. Beliau tidak hanya mengatakan semoga Allah berikan hidayah pada mereka, orang-orang yang meremehkan sholat. Namun responnya apa? Nas'alullaha lana wali jami'il muslimina al-hidayah. Maka semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada semua orang. Ini merespon, ini adab, ya, adab merespon keadaan yang disayangkan. Maka kemudian kita nilai itu satu hal yang sangat membutuhkan hidayah. Maka responnya bukan hanya semoga Allah berikan hidayah pada mereka-mereka. Namun beliau katakan semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka. Tentu maknanya berbeda. Ketika direspon semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, karena kita juga sendiri butuh hidayah. Bukan hanya mereka yang butuh hidayah, kita juga sendiri butuh hidayah. Kita sendiri punya banyak kekurangan, kita sendiri juga punya banyak aib, kita sendiri juga punya banyak kesalahan. Maka yang butuh hidayah adalah bukan hanya mereka, namun yang kita sayangkan kondisinya, namun kita juga butuh hidayah. Wallahu jalla wa ala, dan Allah azza wa jalla atau Allah jalla wa ala ausa'a an-ni'ama, meluaskan nikmat dan memperbanyak al-khairat, kebaikan yaitu nikmat. Akan tetapi manusia semisal yang Allah firmankan, kalla innal insana la yataghha ar'ahu istaghna. Sungguh manusia itu melampaui batas kapan? Ketika dia melihat dirinya itu kaya. Ya, tidak membutuhkan orang lain, berlimpah harta. Nah, ketika dia merasa dirinya itu berlimpah harta, maka tagha, maka dia melampaui batas. Adarallahu an-ni'am, maka Allah curahkan berbagai macam nikmat. Allah luaskan kebaikan. Kebaikan di sini maknanya nikmat. Namun banyak orang menyikapinya, meresponnya bil isyan, dengan bermaksiat dan perbuatan kekafiran, na'udzubillah min dzalik. Fal wajibu, maka yang menjadi kewajiban setiap kita adalah waspada. Kewajiban dari setiap kita adalah at-tabligh, adalah berupaya untuk mengingatkan yang lain. Masing-masing orang berupaya menyampaikan pada sekelilingnya dan bersungguh-sungguh untuk mencurahkan dakwah, mencurahkan taujih, memberikan pengarahan kepada orang-orang di sekelilingnya, al-mutakhallifin, yang meninggalkan salat. Wal-mutakassilin, orang yang malas untuk salat. Wa minal muqassirina, dan orang yang meremehkan salat. Dan hak-hak Allah yang lain, demikian juga hak-hak hamba. Maka adalah setiap muslim semangat untuk berupaya menasihati orang-orang yang di sekelilingnya yang bisa dinasihati. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir di majelis ini. Karena boleh jadi faruba muballaghin, boleh jadi orang yang diberi penyampaian itu au'a, lebih faham daripada orang yang mendengar. Namun ruba di sini, ruba dalam nahwu itu bisa li taqlil wa li takthir, dan ruba di sini adalah li taqlil. Ruba di sini li taqlil. Terkadang yaitu sedikit namun. Terkadang yang diberi penyampaian yang dia tidak mendengar langsung, namun mendapatkannya melalui perantara, itu lebih faham daripada yang mendengarnya langsung dari sang guru. Tapi demikian itu terkadang yang sedikit. Yang lebih banyak, ya, yang menyimak langsung dari pemateri, dari guru, itu lebih faham. Jika yang kemudian mendengar langsung dari guru saja kurang faham, atau bahkan tidak faham, karena pas guru menyampaikan malah ngantuk dan tidur, maka yang kemudian diberi penyampaian tentu lebih kurang faham. Seandainya ada yang bisa lebih paham, maka itu mungkin ada, namun tidak banyak. Maka dijumpai orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan, dia tidak mendengar langsung, namun dia bisa lebih kemudian menyerap apa yang disampaikan kepadanya. Waqad dhahaba jam'un min ahli al-ilmi, dan sejumlah ulama berpendapat bahwa orang meninggalkan salat karena menyepelekan meskipun tidak mengingkari kewajibannya, itu telah melakukan kekafiran besar yang membatalkan keislaman. Berdasarkan sejumlah ayat dan hadis yang telah disampaikan. Walau qala meskipun dia mengatakan kalau dia mengimani wajibnya salat, namun ternyata dia tinggalkan sholat karena meremehkannya, maka dia telah main-main dengan satu perkara yang wajib ini, dan dia telah durhaka kepada Tuhannya dengan kemaksiatan yang sangat besar. Fayakfur bidzalika, maka dia kafir karenanya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya meninggalkan sholat itu kemaksiatan. Maka yang namanya maksiat itu bukan hanya menerjang larangan, melakukan zina, kemudian minum-minum khamar dan sebagainya. Banyak orang lebih cenderung ketika disebut kata-kata maksiat, asosiasinya adalah dalam menerjang larangan. Tidak kemudian connect orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa Ramadan dan seterusnya. Namun yang langsung disebut maksiat, langsung yang terimage adalah orang yang mabuk-mabukan, mendem, berzina, korupsi dan seterusnya. Itu merupakan bentuk melanggar larangan. Padahal di antara kemaksiatan, di antara kemaksiatan adalah meninggalkan apa yang diperintahkan. Bahkan kemaksiatan dalam bentuk meninggalkan apa yang diperintahkan itu lebih jelek daripada kemaksiatan dalam bentuk secara global, daripada kemaksiatan dalam bentuk menerjang larangan. Karena yang menjadi maksud itu adalah menjalankan kewajiban, menjalankan perintah. Larangan itu adalah larangan dalam rangka untuk melindungi dan menyempurnakan kewajiban. Wa minha di antaranya li umumil adillah, karena dalilnya bersifat umum. Di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang membedakan antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Lihat, Nabi tidak mengatakan siapa yang mengingkari kewajiban sholat maka dia telah kafir. Dan Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Balqala, yang Nabi katakan siapa yang meninggalkan sholat, bukan siapa yang mengingkari kewajiban sholat. Fahada, maka meninggalkan sholat ini mencakup dua hal. Meninggalkan sholat dan dia adalah orang yang mengingkari kewajibannya, dan meninggalkan sholat dan dia tidak mengingkari kewajibannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Nabi mengatakan meninggalkan salat, Nabi tidak mengatakan mengingkari kewajiban salat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat fasih, sangat jelas dalam berbicara, dan seorang yang sangat berilmu. Maka mampu saja beliau mengatakan jika dia tinggalkan karena mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir. Atau jika dia mengingkari kewajibannya. Maka tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengucapkan kalimat ini. Yang satu kalimat yang menjelaskan hukum. Seandainya hukum itu sebagaimana pendapat mereka-mereka. Yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat tidak membatalkan keislaman. Namun ketika Nabi mengatakan secara mutlak tanpa ada kriteria tambahan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara mutlak tentang kekafiran orang yang meninggalkan salat dengan mengatakan al-ahdu, pembeda antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, dalla dalika, maka ini menunjukkan bahasanya semata-mata meninggalkan salat dan sengaja meninggalkan kewajiban yang agung ini, maka orangnya telah jadi kafir dengan kekafiran yang besar, membatalkan keislaman, nas'alullah al-afiyah. Dan ini adalah bentuk kemurtadan dari Islam, na'udzubillahi min dzalik. Maka jika ini adalah satu hal yang membatalkan keislaman, tentu ada konsekuensinya. Yaitu gimana dengan istrinya? Maka tidak boleh bagi seorang wanita muslimah ba'da dalika, setelah itu. Setelah dia ketahui lelaki yang satu rumah dengannya adalah orang yang tidak mau sholat. Dan orang yang tidak pernah sholat. Maka tidak boleh baginya bertahan bersamanya. Bertahan bersamanya meskipun dia sudah punya anak dari lelaki itu. Hatta yarji'a, sampai lelaki tersebut kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Abdullah bin Saqiq al-Ukaili, seorang tabi'in yang mulia, mengatakan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpandangan ada satu perbuatan yang jika ditinggalkan itu kekafiran alias membatalkan keimanan selain salat. Fadzakara, maka Abdullah bin Saqiq menyebutkan bahasanya mereka para sahabat sepakat bahasanya meninggalkan salat adalah kekafiran. Walam yakulu, dan mereka para sahabat tidak mengatakan itu kekafiran dengan syarat mengingkari kewajibannya atau juhud mengingkari kewajibannya. Adapun orang yang mengatakan bahasanya sholat itu tidaklah wajib, maka ini orang yang kafir menurut semua ulama. Kafir yang membatalkan keislaman. Maka jika seorang itu mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia telah kafir menurut semua ulama. Meskipun dia rajin sholat bersama manusia. Kalau keyakinannya sholat itu tidak wajib. Namun kenapa rajin sholat? Ya ngombyongi saja. Ya, menyemarakkan saja. Pekewuh saja. Namun sebenarnya tidak wajib. Namun sebenarnya tidak wajib dalam keyakinannya. Ya, maka meskipun dia rajin sholat, maka dia bukanlah seorang muslim dengan sepakat ulama. Man jahada al-wujuba. Siapa yang mengkari kewajiban sholat, meskipun dia rajin sholat, maka dia kafir dengan sepakat ulama. Nas'alullah al-afiyah. Demikian juga orang yang mengkari wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji, padahal mampu, kafir dengan sepakat ulama. Nas'alullah al-afiyah. Wahakata demikian juga orang yang mengatakan bahasanya zina itu boleh. Yang penting bukan istri tetangga. Ya, minum khamar itu tidak apa-apa. Yang penting tidak hasil curian. Ya, homo itu juga boleh-boleh saja. Ya, homoseksual itu halal. LGBT itu hak asasi manusia. Boleh-boleh saja. Durhaka sama orang tua itu hak, itu boleh-boleh saja. Ya, riba itu halal. Kafara bi ijma'il muslimin. Maka orang yang punya keyakinan-keyakinan semacam ini, dia adalah orang yang batal keimanannya, keislamannya dengan sepakat kaum muslimin. Nas'alullah la'afiyah. Kenapa? Li'anak istahalla maharmallah. Karena dia meyakini halal sesuatu yang jelas-jelas Allah haramkan. Akan tetapi idza kana mithluhu, jika orang semodel beliau ini adalah wajar kalau dia tidak tahu. Maka wajib ta'limuhu, maka wajib diberitahu. Jika kalau dia ngotot dengan mengingkari kewajiban atau menghalalkan yang haram, maka baru setelah itu dia adalah seorang yang batal keislamannya dengan sepakat ulama. Maka kalau orang itu, orang sejenis beliau itu wajar kalau tidak tahu. Kenapa? Karena baru saja masuk Islam dan tinggal di negeri barat. Maka dia tidak tahu kalau homoseksual itu haram dalam Islam misalnya. Maka dia mengatakan bahasanya homo boleh. Karena dia baru saja masuk Islam. Dan keadaan di negeri barat yang kemudian melegalkan homo. Maka orang semacam ini wajar kalau tidak tahu. Maka perlu diberitahu, diingatkan. Dan jika ngotot, maka kita yakini dia bukanlah seorang muslim. Wallahu wali taufik. Nah. Maka di sini disampaikan oleh beliau rahimallahu taala bahasanya meninggalkan salat itu ada dua macam. Meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, merasa bahasanya salat itu tidak wajib. Boleh jadi menurut dia semua manusia tidak wajib salat. Atau mereka-mereka wajib sholat, namun kalau saya, karena saya sudah sampai makom tertentu, ya, sudah sampai level spiritual tertentu, maka sholat itu tidak wajib atas diri saya. Maka orang ini bukalah, maka batal keislamannya dengan sepakat ulama, meskipun dia rajin sholat. Meskipun dia rajin sholat. Karena mengingkari kewajiban sholat itu sendiri adalah pembatal keislaman tersendiri. Kemudian yang kedua, namun jika seorang itu meninggalkan sholat karena malas, karena menyepelekan dan meremehkan, bukan karena mengingkari kewajibannya, maka ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang dipilih oleh beliau adalah pendapat yang mengatakan batal keislaman orang tersebut dengan alasan dalil-dalilnya bersifat umum. Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan sholat, Nabi orang yang fasih untuk ngomong. Seandainya maksudnya adalah siapa yang mengingkari kewajiban sholat, Nabi bisa menyampaikannya. Ya, sebagaimana beliau tegaskan lebih lanjut di kutipan selanjutnya, para ulama sepakat. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, yaitu orang yang meninggalkan sholat ya, karena malas. Ya, sebagian mengatakan hadis-hadis yang berkenaan dengan takfir, vonis kafir untuk orang yang meninggalkan sholat, maksudnya adalah zajr, melarang keras, wa tahdir dan mengingatkan bahaya. maka itu kekafiran yang tidak sampai derajat membatalkan keislaman. Itu ada kata-kata sholah, tapi kayaknya tidak nyambung ini ya. Hadza dhahaba aktsaruna minal fuqaha. Inilah pendapat mayoritas para ulama fikih. Sedangkan sejumlah ulama berpendapat bahasanya meninggalkan salat karena malas itu sudah kekafiran yang besar membatalkan keislaman berdasarkan zahir hadis-hadis yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan dengan kekafiran adalah kekafiran besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara mutlak tanpa ada keterangan tambahan. Ala amrin wadihin, untuk perkara yang sangat gamblang yaitu masalah salat yang merupakan tiang Islam. Maka meninggalkan salat adalah kufur, kekafiran besar, dan ini adalah satu hal yang tidak perlu dianggap asing dan aneh. Oleh karena itu Abdullah bin Saqiq Al-Ukaili At-Tabi'i, seorang tabi'in yang mulia, menyebutkan dari para sahabat bahasanya mereka para sahabat tidaklah berpandangan ada sesuatu yang jika ditinggalkan itu membatalkan keimanan selain salat. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya meninggalkan salat adalah kekafiran besar dengan sepakat para sahabat radhiyallahu anhum. Di anna hunaka asya'u, karena ada banyak hal yang diketahui oleh para sahabat sebagai kekafiran, akan tetapi statusnya adalah kekafiran yang tidak membatalkan keimanan. Contohnya adalah berlepas diri dari nasabnya, nasab kepada bapaknya. Dan semisal terjadinya peperangan dan perkelahian di antara sesama kaum muslimin. Dalilnya, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan memeranginya adalah kekafiran. Kekafiran yang dimaksudkan itu adalah kekafiran yang tidak membatalkan keimanan. Ketika terjadi tawuran di antara dua pihak yang dua-duanya muslim semua, maka apakah kita katakan semua mereka kafir? Jawabannya tidak. Ya, kafir dalam artian batal keislamannya? Jawabannya tidak. Mereka melakukan kekafiran, namun itu ya, tidak membatalkan keislaman. Sedangkan tentang masalah barok berlepas diri dari nasab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fahada kufrun duna kufrin. Maka memerangi sama muslim itu kekafiran yang tidak membatalkan keislaman jika tidak meyakini halalnya memerangi sesama muslim. Namun karena menurut di kesombongan dan fanatisme, akhirnya dia melakukan penyerangan kepada sesama muslim. Dan dia sebenarnya menyadari ini tidak boleh. Maka ini tidak membatalkan keislaman. Dan jika dia meyakini menyerang sesama muslim dan menginginkan untuk membunuhnya, itu satu hal yang halal dan sah, maka ini adalah pembatal keislaman. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna kufran bikum. Sesungguhnya adalah satu kekafiran yang ada pada diri kalian, at-tabaru'u min abaikum. Berlepas diri dari nasab kepada bapaknya, bapak kandungnya. Bapaknya yang asli tidak mau menasabkan diri kepada bapaknya, yang itu bapaknya. Kenapa? Karena dia orang bodoh, kenapa? Karena dia tidak lulus SD, karena dia orang miskin, maka dia tidak mau. Ada anak yang tidak mau mengakui bapaknya sebagai bapaknya. Dia katakan, kamu bukan bapakku. Bapakku bukan orang kiri kayak kamu. Maka ini kata Nabi adalah kekafiran. Ini adalah kekafiran. Namun kekafiran yang tidak membatalkan keislaman. Dan Nabi mengatakan, ada dua perkara di tengah-tengah manusia. Ini adalah kekafiran, yaitu an-niyahah, meratapi orang yang meninggal dunia, dan mencela nasab. Fahadha kullu, maka ini semua kekafiran yang tidak membatalkan keislaman menurut para ulama. Kenapa? Karena redaksinya dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifat dengan alif lam. Bihim kufrun, inna kufran bikum, wa qitaluhu kufrun. Maka itu kekafiran kecil. Wadalat adillah al-ukha. Dan terdapat dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahasa yang dimaksudkan bukanlah pembatal keislaman. Lain halnya dengan salat. Maka masalah salat masalah yang besar. Dan dia adalah perkara paling besar setelah dua kalimat syahadat. Karena dia adalah tiangnya Islam. Dan Arab Azza wa Jalla telah menjelaskan hukumnya. Tatkala Allah mensyariatkan perang dengan orang kafir, Allah katakan jika mereka bertobat, mau menegakkan sholat dan membayar zakat, biarkan mereka. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, Nuhitu an qatlil musalli. Aku dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak sholat berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Dan tidak dibiarkan bebas. Idalam yatub jika dia tidak bertobat. Khulasa ringkasnya, pendapat yang benar, yang itu yang dituntut oleh dalil-dalil yang ada, bahasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran besar, membatalkan keimanan meskipun orangnya tidak mengkari kewajibannya. Meskipun jumhurul fuqaha menyelisih pendapat ini. Karena yang jadi almana tolak ukur adalah dalil. Dan bukanlah yang menjadi tolak ukur banyaknya ulama yang berpendapat dengan satu pendapat. Karena hukum itu berkenaan dengan dalil. Dan manakah yang pendapat yang lebih kuat itu dengan berdasarkan pertimbangan dalil. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah kekafiran besar. Adapun hadis Nabi yang dianggap tidak menunjukkan kalau orang yang meninggalkan sholat itu batal keislamannya, yaitu hadis yang bunyinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Berhenti cuma sampai di sini. Dan jika mereka melakukannya itu bersyahadat, mereka telah menjaga darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Ya, maka ini tidak ada sholat di sini. Maka jawabannya ini ditafsirkan dengan hadis Nabi. Di perkataan Nabi di hadis yang lain, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Aku utusan Allah menegakkan salat dan membayar zakat. Jika mereka melakukan hal itu semua, barulah mereka menjaga darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Muttafaqun ala sihatihi. Diatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Maka jadilah kesimpulannya tidak ada al-ismah, keterjagaan darah dan harta kecuali dengan menegakkan sholat. Dan karena orang yang tidak menegakkan sholat, maka dia belum menunaikan hak la ilaha illallah. Maka intinya, sebagaimana telah kita sampaikan, ada dua, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat ada, karena malas maka ada dua pendapat, ulama tadi disampaikan, kalau jumhur fuqaha tidak kafir. Kemudian adalah orang yang fasik. Dengan kefasikan yang lebih jelek daripada berzina dan yang lainnya. Namun tidak sampai batal keislamannya. Dan pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Ahmad, batal keislaman orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dan itulah pendapat yang lebih kuat. Kemudian kita masuk pada matan. Qala Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala abdi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fahadhi kalimatun mujazah, inilah kalimat-kalimat ringkas berisi penjelasan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya sampaikan, saya suguhkan kepada setiap muslim dan muslimah. Ya, dengan harapan hendaklah bersungguh-sungguh setiap orang yang membaca buku ini bersungguh-sungguh untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah mengerjakan salat, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka berkenaan dengan kutipan muqaddimah dari Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala di sini, maka di fasal ini ada 5 poin. Poin yang pertama, penjelasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Makna bismillahirrahmanirrahim yaitu mencari berkah dengan nama Allah aku mulai perkataanku. Atau yang lebih baik daripada ini adalah dengan nama Allah aku menulis. Idh kullu fa'ilin yabda'u fi fi'lihi, karena setiap pelaku perbuatan yang membuka perbuatannya dengan ucapan bismillah, maka yutmar maju ila at-tasmiyatu mubda'an lahu. Maka ada yang tersembunyi perbuatan yang menjadi awal yang dimulai tersebut tersembunyi di dalamnya. Sehingga karena ini mau menulis buku, maka bismillah artinya bismillahi uallifu. Sebagaimana musafir ketika dia halla, ketika dia singgah, awirtahala, irtahala melanjutkan perjalanan. Entah dia mengatakan bismillah ketika singgah atau bismillah ketika lanjut, artinya adalah bismillah dengan nama Allah aku singgah dan bismillah dengan nama Allah aku melanjutkan perjalanan. Maka ada sesuatu yang disembunyikan, yutmar. Kemudian yang namanya yang namanya nama yang dalam bahasa Arab disebut ismun, sebagaimana kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Itu yang ismun itu diambil kata-kata asumu artinya tinggi, wawal ulu, dan ada yang mengatakan nama yang dalam bahasa Arab ismun itu diambil dari kata-kata wasam artinya tanda. Kemudian ismun itu tentu ada alifnya. Bismillah maka harusnya ada alifnya. Namun mereka orang-orang Arab membuang alifnya. Wa in kana wadul khatti ala hukmil ibtidai tuna tarji. Meskipun peletakan kemudian tulisan itu adalah ala hukmil ibtida dan bukan adalah dengan melihat awalnya dan bukan sisipannya. Maksudnya rasam tulisan itu yakunu ala tibaril ibtidai. Jadi itu dengan menimbang dan memperhatikan awalnya dan bukan sambungannya. Ya, maka awalnya ismun. Maka ketika diberi ba, maka harusnya ada alifnya. Bismi. Ya, kenapa kaedahnya harusnya berdasarkan kaedah penulisan tadi, kalau itu melihat asalnya, awalnya bagaimana, maka harusnya ada alif. Mereka orang Arab membuangnya. Kenapa? Likasratil istimal, karena bismillah itu sering dipakai. Oleh karena itu maka mereka tawwalu alba, mereka panjangkan garis ba-nya. Kalau orang nulis bismillah maka ba-nya panjang. Litakuna kal iwat minal alifi, sebagai pengganti alif yang dibuang. Allah adalah alamun nama untuk zat yang berhak untuk disembah. Al-mustahik yang berhak untuk mendapatkan segala pujian. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat yang mirip. Yang keduanya itu bentuknya adalah mubalarah, bentuk hiperbol, bentuk sungguh-sungguh atau bentuk maha. Min rahim dari kata-kata rahim artinya kasih sayang. Wazannya seperti ghadban, diambil dari kata-kata ghadab, dan saqim diambil dari kata-kata saqab. Maka rahim itu seperti saqim, sedangkan rahman itu seperti ghadban. Dan rahman itu lebih luar biasa daripada rahim. Li'ana ziyadatal bina, karena tambahan huruf itu menunjukkan tambahan makna. Rahman dengan rahim, maka ini tentu rahman di wazan fa'lan itu ada tambahan satu ya, tapi rahim juga sama satu. Rahim yaitu tambahan, ada tambahan ya. Rahman ada tambahan alif. Ada tambahan alif dan nun. Maka dia lebih banyak daripada rahim. Rahman ada tambahan alif dan nun. Ghadban seperti ghadban ada tambahan alif dan nun. Sedangkan rahim tambahannya cuma satu. Maka kaidah mengatakan ziyadatul bina tadul ala ziyadatil makna. Tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna yang tidak ada pada yang hurufnya kurang. Contohnya qata'a sama qatta'a. Qata'a memotong, qatta'a memotong-motong. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji milik Allah semata. Alhamdulillah dalam bahasa Arab adalah sanjungan dengan lisan. Sanjungan yang ditujukan kepada al-jamil al-ikhtiyari. Hal yang indah, hal yang bagus, yang itu bukan kodrati. Karena yang namanya sesuatu yang bagus dan indah itu ada yang kodrati dari sononya. Gawan bayi kata orang Jawa. Misalnya ganteng, kegantengan, cantik dan tidak. Itu kodrati. Itu namanya jamil ghair al-ikhtiyari. Ataupun adapun sesuatu yang indah dan bagus yang itu karena diupayakan oleh orangnya. Misalnya rajin, tekun belajar, maka itu namanya jamil al-ikhtiyari. Maka aslinya dalam bahasa Arab alhamdulillah adalah sanjungan dengan lisan yang ditujukan kepada orang yang disanjung. Kenapa dia disanjung? Karena ada pada dirinya al-jamil al-ikhtiyari. Sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, yang itu bukan kodrati, namun dia upayakan. Maka ada sanjungan, kenapa? Karena dia tekun belajar. Maka kita sanjung dia, maka itu alhamdulillah. Dan itu adalah alhamdulillah, pujian semacam yang disebut alhamdulillah, manakala ala jihati tabjil. Dan itu dalam rangka memuliakan. Dan jamil ikhtiyari di sini, baik, ata'allaqa baik itu ta'allaqa berkenaan dengan fadha'il dhatiyah atau fawadil muta'addiyah. Berkenaan dengan fadha'il dhatiyah, sisi keunggulan berkenaan dengan dirinya yang manfaatnya hanya untuk dirinya atau sisi keunggulan yang manfaatnya untuk banyak orang. Maka sisi keunggulan yang itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Rajin belajar misalnya. Itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Maka dia punya jamil ikhtiyari yang ini fadha'il dhatiyah. Atau fawadil muta'addiyah. Misalnya dia rajin berinfak. Rajin berinfak ini ya bukan, tentu dia adalah sesuatu yang indah dan bukan kodrati. Kayaknya sifat manusia cenderungnya itu pelit. Ya. Buktinya anak-anak. Ya. Buktinya anak-anak itu cenderungnya pelit. Ya. Perlu dilatih untuk dermawan. Perlu dilatih dan dibiasakan untuk dermawan. Maka ketika dia suka berinfak, maka ini fawadil muta'addiyah. Maka itu semua disebut alhamdulillah. Kemudian urfan, sedangkan secara urf, alhamdulillah maknanya adalah perbuatan yunbi yang menunjukkan pengagungan terhadap orang yang pihak yang memberikan nikmat. Dikaunihi karena dia memberikan nikmat kepada yang memuji atau yang lain. Maka bedanya dengan secara bahasa, kalau secara urf mencakup ucapan dan perbuatan. Kalau secara bahasa cuma mencakup ucapan saja, athana bil lisan. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena perbuatan dan sifatnya. Sedangkan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan alhamdu itu kebalikan dari celaan. Dan alhamdu itu adalah ala mahasinil mahmudi. Adalah pujian kepada sisi unggul pihak yang dipuji karena kita cinta kepadanya. Sedangkan adzam celaan itu adalah komentar terhadap kejelekannya ma'al bughdilahu karena kita tidak suka dengan orangnya. Nah, kemudian di catatan kaki ada penjelasan panjang lebar tentang beda antara alhamdulillah dan al-madah. Insyaallah kita baca esok pagi. Wal musannif, sedangkan penulis rahimallahu ta'ala membuka kitabnya dengan basmalah dan hamdalah dalam rangka iktidaan meneladani Al-Quran yang membuka kitabnya di mana Al-Quran itu dibuka dengan Bismillah, Basmalah dan Hamdalah, yaitu Al-Fatihah. Wa amalan dan mengamalkan hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka dia terputus dari keberkahan. Yeah. Yang hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dinilai hasan oleh Ibnu Salah, oleh Nawawi, Ibnu Mulakin dan yang lain. Demikian juga dinilai hasan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimallahu taala. Dan didhaifkan oleh akharun sejumlah ulama yang lain. Ini tentang Syekh Ibnu Bas ada di paragraf bawah. Wa qala al-musannif Syekh Ibnu Bas rahimallahu ja'a hadzal hadis ini kullu amrin dibalin datang dari dua jalur atau lebih diriatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Didhaifkan oleh sebagian ulama wal aqrab annahu min babil hasan li ghairihi, dan pendapat yang lebih dekat menurut beliau statusnya adalah hasan li ghairihi wabillahi taufiq. Kemudian qala al musannifu musannif rahimallahu taala Syekh Ibnu Bas mengatakan di tempat yang lain disyariatkan bagi seorang mukmin untuk menyebut nama Allah ketika mulai membaca buku, ketika mulai hendak makan dan hendak minum. Demikian juga ketika masuk rumah. Demikian juga ketika kumpul dengan istrinya dan perkara-perkara yang lain. Alati waradat biha sunnah, yang terdapat hadis yang menyebutkan hal tersebut. Demikian juga dituntunkan untuk menulis basmalah fil bitaqat wa ghairiha minar rasail di kartu dan surat-surat yang lainnya. Menimbang ruya diatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus, yaitu terputus dari keberkahan dan kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai surat-suratnya bitasmiyah dengan menyebut nama Allah. Kemudian masalah ats-tsalitsa wahdahu masdar di posisinya hal dan sahibul halnya adalah Allah, yang dia adalah muakkid menegaskan al-itsbat kalimat positif, yaitu itsbatul hamdi al-mutlaq, yaitu menetapkan pujian yang sempurna secara sempurna dan menghabiskan wal istighraq dan menunjukkan keseluruhan, wal ahaqiyah al-mutlaqah dan keberhaan yang mutlak yang sempurna bagi Allah semata tanpa yang lain. Kenapa? Karena Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi bagi nama dan sifatnya, perbuatan dan hukumnya. Adapun selain Allah maka dia berhak untuk mendapatkan pujian bihasabihi sesuai dengan kesempurnaannya. Hamd dan pujian yang cocok dengan sifat dan perbuatannya. Akan tetapi manusia tidak berhak untuk mendapatkan alhamdu al-mutlaq. Maka alhamdu al-mutlaq itu hanya lillahi wahdah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tadi alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah wahdah semata dia. Maka ini menegaskan bahasanya pujian yang mutlaq secara sempurna, istighraq seluruhnya dan keberhaan terhadap pujian yang sempurna itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tanpa yang lain. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.